maka dosa-dosanya akan diampuni meski sebanyak buih di lautan. Diriwayatkan oleh Muslim, sedangkan dalam riwayat Muslim yang lain disebutkan bahwasanya takbir sebanyak 34 kali. Poin pertama dari hadis ini adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu, seorang yang bernama Abdurrahman bin Sakhr ad-Dausi, dan beliau wafat pada tahun 59 Hijriah. Dan beliau adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, ahli fikih di zaman sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan masuk Islam pada tahun ke-7 Hijriah. Jadi 3 tahun lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, maka beliau masuk Islam. Dan terlalu sering kita sudah menyebutkan tentang Abu Hurairah radhiyallahu an. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barang siapa yang bertasbih. Bertasbih maksudnya adalah mengucapkan subhanallah. Dan ucapan subhanallah ini diambilkan dari dua kata, subhana dan Allah. Subhana dan Allah. Subhana artinya adalah kata predikat. Kata predikat yang didahului oleh kata kerja yang tersembunyi. Kata predikat yang didahului oleh kata kerja yang tersembunyi. Yaitu, aku bertasbih. Adapun arti subhana, yaitu pensucian. Mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala dari segala macam kekurangan. Adapun arti subhana adalah pensucian, yaitu mensucikan Allah dari segala macam kekurangan, aib, keburukan, dan semisalnya. Barang siapa yang bertasbih kepada Allah setiap selesai sholat. Di sini kata-kata selesai sama penjelasannya dubura. Ya, di sini setiap selesai sholat, setiap dubur sholat. Dan kita sudah menjelaskan, dubur adalah bagian akhir dari sesuatu. Dan dia termasuk dari sesuatu tersebut. Tetapi, yang dimaksudkan dengan dubur di sini, maksudnya adalah setelah sholat. Setelah sholat. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan setelah sholat berarti di sini terdapat kaedah. Apa saja doa yang disebutkan dalam hadis tentang dubur sholat, maka berarti dibaca sebelum salam. Saya ulangi, apa saja doa yang dibaca atau afwan saya ulangi, apa saja doa yang disebutkan dalam hadis dubur sholat berarti dibaca sebelum salam. Sedangkan apa saja zikir yang disebutkan dalam hadis dubur sholat, maka dibaca setelah sholat. Dibaca setelah sholat. Jadi, saya membicarakan sekarang kata-kata dubur. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, Barang siapa yang bertasbih kepada Allah sebanyak 33 kali dubur sholat. Ini kata-kata dubur ini. Ya. Dubur. Ini yang kita bicarakan sekarang. Ya. Dubur sholat. Dia bisa bermakna dua. Bagian dari sholat berarti sebelum apa? Salam. Atau luar bagian sholat berarti setelah salam. Maka apabila ada penyebutan dubur sholat yang berkaitan dengan doa, maka dibaca sebelum salam. Apabila berkaitan dengan zikir seperti hadis kita ini, maka dibaca setelah salam. Itu kaedahnya dan itu pendapat yang lebih kita ambil. Itu pendapat yang lebih kita ambil. Barang siapa yang bertasbih kepada Allah setiap selesai sholat sebanyak 33. Bertahmid. Tahmid maksudnya adalah mengucapkan Alhamdulillah. Dan maknanya adalah memuji Allah dengan segala macam pujian khusus untuk Allah. Memuji Allah dengan segala macam pujian khusus untuk Allah. Kepada Allah sebanyak 33. Dan bertakbir kepada Allah sebanyak 33. Bertakbir maksudnya adalah mengucapkan takbir, yaitu Allahu Akbar. Sehingga jumlah semuanya menjadi 99. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, menjadi 99. Taib. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sana terdapat riwayat-riwayat tentang jumlah ucapan Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Ada beberapa riwayat. Riwayat yang pertama ini. Subhanallah 33. Ya, dicatat ini riwayat yang pertama. Subhanallah 33. Alhamdulillah 33. Allahu Akbar 33. Kemudian digenapkan dengan ucapan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Genaplah menjadi 100. Genaplah menjadi 100. Dan sifat yang kedua, yaitu yang disebutkan di dalam riwayat selanjutnya. Lihat buku Anda, diriwayatkan oleh Muslim. Sedangkan dalam riwayat Muslim yang lain, disebutkan bahwasanya bertakbir sebanyak 34. Subhanallah 33. Alhamdulillah 33. Kemudian Allahu Akbarnya 34. Ini cara yang kedua. Dan ini pun boleh dilakukan. Cara yang kedua. Cara yang ketiga, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan Subhanallah 10 kali. Alhamdulillah 10 kali. Dan Allahu Akbar 10 kali. Dan ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan ini pun bisa diamalkan. Ini pun bisa diamalkan. Lihat hadisnya menarik. Saya bacakan hadisnya. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khallatani la yuhsihima rajulun muslimun illa dakhalal jannah." Dua perkara. Tidaklah seorang lelaki atau seorang muslim selalu menjaganya melainkan dia niscaya masuk surga. Ala wa huma yasir. Ketahuilah dua perkara tersebut sangat mudah. Wa man ya'mal bihima qalil. Yang mengerjakannya sedikit. Yusabbihullah fi duburi kulli salah ashran. Bertasbih kepada Allah di dubur setiap sholat. Dubur yang dimaksud apa? Salam. Sebanyak 10. Wa yahmaduhu ashran. Mengucapkan alhamdulillah sebanyak 10. Wa yukabbiruhu ashran. Dan bertakbir sebanyak 10. Kemudian kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, fa ana raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'qiduhu biyadihi. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghitungnya dengan tangannya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fatilka khamsuna wa mi'atun bil lisan wa alfun wa khamsu mi'ah fil mizan. Berapa tadi? Kita hitung. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tasbih subhanallah 10. Alhamdulillah 10. Allahu akbar 10. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini 150 di lisan dan 1500 di timbangan. Siapa yang paham? Yang paham ulun bari duit kada bawa duit. Kata Rasulullah, siapa yang membaca subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu akbar 10 kali di setiap dubur salat, maka dia mendapatkan 150 di lisan dan 1500 di timbangan. Hah? 5 waktu. Ini satu sholat. Sholat wajib berapa? 5 waktu. 10, 10, 10, 30. Kali 5. Sama dengan 150. 150 di lisan dikalikan 10. Karena setiap amalan dikalikan 10. Menjadi 1500. Ini dalil menunjukkan bahwasanya bacaan ini hanya dibaca saat sholat 5 waktu. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Selainnya tidak membaca ini. Sampai Jumat. Sampai Idul Adha, Idul Fitri. Sampai sholat-sholat langgan. Cuma sholat 5 waktu. Dalilnya ini. Rasulullah SAW mengatakan itu 150. 150 berarti sholat wajib kali 5. Di lisan. Dan 1500 di timbangan. Paham? Ini adalah sifat bertasbih, berzikir yang ketiga setelah sholat. Paham sampai sini? Yang keempat. Yaitu bertasbih sebanyak 33, bertahmid sebanyak 33, dan bertakbir sebanyak 34. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan untuk bertakbir 35. Artinya subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 35. Dan itu hadis sahih diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dari Zaid bin Thabit radhiyallahu an. Ini berarti ada 4 sifat cara berzikir setelah sholat. Dan seluruhnya boleh dikerjakan. Bahkan lebih utama diselang-seling. Kadang ini, kadang yang ini, kadang yang ini. Ada orang tidak faham ilmu seperti ini. Ucapan subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu Akbar 10 kali kan cepat. Habis itu ustaz tahan pulang dia. Mau ustaz zikir lo, lekasnya bulik. Padahal dia mengamalkan sunnah yang ini. Ya. Nah ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Thayyib. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita kembali kepada kitab kita. Barang siapa yang bertasbih kepada Allah setiap selesai sholat sebanyak 33 kali, bertahmid kepada Allah sebanyak 33 kali, dan bertakbir kepada Allah sebanyak 33 kali, sehingga jumlah semuanya menjadi 99, dan kemudian disempurnakan menjadi 100 kali dengan mengucapkan la ilaha illallah sampai akhirnya, maka dosa-dosanya akan diampuni meski sebanyak buih di lautan. Kata-kata sebanyak buih di lautan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Dosa apa yang diampuni? Jumhur ulama mengatakan bahwa setiap ayat atau hadis yang di dalamnya terdapat pengampunan dosa, penghapusan kesalahan, maka yang dimaksud adalah dosa-dosa kecil. Itu dengan syarat menjauhi dosa besar. Garis bawah itu baik-baik. Jumhur ulama berpendapat setiap ada ayat atau hadis yang menyebutkan tentang pengampunan dosa, menghapuskan kesalahan, maka yang dimaksud adalah dosa-dosa kecil dengan syarat menjauhi dosa besar. Dalil yang dipakai jumhur ayat Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 31. In tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu nukaffir 'ankum sayyi'atikum. Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang atas kalian, maka kami akan langsung hapuskan dari kalian dosa-dosa kalian. Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang oleh kalian, atas kalian, maka kami akan menghapuskan dosa-dosa kalian. Dosa-dosa di sini maksudnya dosa kecil. Dalil yang lain hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salawatul khams wal jumu'atu ila al-jumu'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratu ma bainahunna majtanabatil kabair. Salat lima waktu. Salat Jumat kepada Jumat yang lain. Sebulan Ramadan kepada Ramadan selanjutnya. Menghapuskan dosa di antaranya. Selama dijauhi dosa-dosa besar. Ya. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kalau ada orang berkata, "Ustaz, ada manusia yang tidak punya dosa kecil, apalagi dosa besar. Bagaimana?" Maka dijelaskan oleh Imam Nawawi, "Illam takun saghairu ruyyat takhfif minal kabair. Fa illam takun rufi'at lahu bihi darajat." Kalau seandainya dia tidak punya dosa kecil, maka diharapkan dia diringankan dari dosa besar. Kalau tidak punya dosa besar juga, maka fungsi dari amalan-amalan tersebut mengangkat derajatnya. Nah, itu salah satu pelajaran yang bisa kita ambil. Taib. Tetapi Syaikhul Islam Taimiyah rahimahullah mengatakan bahwa amalan-amalan tersebut akan menghapuskan dosa, bahkan sampai dosa besar. Nah, ini pendapat lain. Pendapatnya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Tapi saya lebih condong kepada pendapat bahwa amalan-amalan tersebut menghapuskan dosa. Dan yang dihapuskan adalah dosa-dosa kecil. Seperti mengamalkan ini. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Maka ini menghapuskan dosa kecil. Meskipun sebanyak buih di lautan. Ini luar biasa ya. Pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Tapi pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah bahwa membaca zikir ini setelah selesai sholat wajib saja. Membaca zikir ini setelah selesai sholat wajib saja. Taib. Pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah dianjurkan membacanya saat masih duduk setelah sholat. Saat masih duduk setelah sholat. Lalu Ustaz, kalau bacanya sambil jalan, sambil keluar masjid karena ada keperluan, maka apakah boleh? Maka jawabannya yang paling utama, apakah sesuai sunnah? Maka jawabannya, semoga tetap dia sesuai sunnah. Karena belum ada pembatasan. Belum ada pembatasan, harus duduk setelah membaca zikirnya, harus duduk setelah salam. Tetapi tentunya yang lebih utama adalah dia membacanya sambil duduk setelah sholat. Taib. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hukum membaca zikir ini hukumnya adalah sunnah, tidak wajib. Membaca zikir subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33 hukumnya sunnah, tidak wajib. Maka siapa yang tidak membacanya tidak boleh diingkari. Hanya dinasihati. Yang hanya dinasihati. Tetapi, nah ini ada tetapinya. Tidak selayaknya seorang makmum bangun sebelum imam berpaling ke makmum. Ya. Coba bayangkan kalau seandainya imam belum berpaling, makmumnya sudah keluar duluan. Pas paling mana orangnya nih? Ya. Nah, ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, seorang imam tidak pantas menghadap kiblat setelah salam kecuali hanya sebatas membaca istighfar 3 kali Kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wa ikram. Saya ulangi. Seorang imam tidak seyogianya menghadap kiblat setelah salam sholat, kecuali hanya sebatas membaca astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kemudian membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Para ikhwah, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, disebutkan di dalam hadis dari riwayat Imam Muslim, lihat, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza sallam lam yaq'ud illa bimiqdari ma yaqul Allahumma antas salam minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika telah selesai salam salat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, beliau tidak duduk menghadap kiblat, maksudnya kecuali dalam takaran membaca Allahumma antas salam minkas salam wa minkas tabarakta ya dzal jalali wal ikram, dan sebelumnya membaca istighfar sebanyak 3 kali. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, istighfar yang dimaksud bagaimana? Karena hadisnya kan umum. Hadisnya berbunyi begini. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idzan sarafa min salati istighfara thalathan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika telah selesai salat, beliau beristighfar 3 kali. Istighfar yang mana nih kita baca? Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzila. Apakah seperti itu? Ataukah astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Maka wallahu alam, pendapat yang lebih kuat adalah bahwa istighfar yang dimaksud hanya dengan mencukupkan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Dari mana kita kuatkan pendapat ini? Karena ada penjelasan dari Imam Al-Auza'i, imam kota Andalus dari Maroko. Beliau adalah imam tabi'ut tabi'in. Salah satu dari orang yang hidup di generasi keemasan, Imam Al-Auza'i rahimahullah. Beliau ketika ditanya istighfar dalam hadis ini bagaimana, beliau mengatakan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Jadi penjelasannya dari Imam Al-Auza'i rahimahullahu taala. Baik Ustaz, kalau ada jemaah kaum muslimin ini mengucapkan astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi sebagai pengamalan istighfar, maka tidak mengapa. Tetapi yang lebih ada salafnya astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ya, yang penting jangan pakai mic gancang-gancang. Karena kasihan yang masbuk, kasihan yang ingin berdoa, kasihan yang ingin mungkin sholat jemaah kedua, tidak terdengar. Dan itu sering terjadi. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pelajaran selanjutnya dari hadis ini adalah dianjurkan untuk membaca tasbih dengan jari jemari. Menghitung jumlah tasbih, zikir dengan jari jemari. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Ahmad. Rasulullah SAW bersabda kepada para perempuan, sabihna wa aqidna bil asabi' فَإِنَّهُنَّ مَسْئُولَاتٌ مُسْتَنْتَقَاتٌ. Wahai para wanita, bertasbihlah dan hitunglah dengan jari jemari. Al-asabi' jari jemari. Ya, sesungguhnya mereka itu akan dimintai pertanggungjawaban. dan mereka akan bisa berbicara. Berarti di sini dengan jari jemari, ya, dengan jari jemari. Adapun penghitungan seperti ini, maka tidak mengapa. Tetapi dengan jari jemari, ya. Saya sering melihat Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah, kalau sholat biasa kita rebutan sholat di samping beliau. Kenapa? Karena biar bisa nanya habis sholat. Rebutan. Begitulah para penuntut ilmu dulu. Sampai sekarang, ya, sholat di samping Syekh. Jadi setelah selesai sholat bisa nanya. Karena banyak pertanyaan. Karena waktu Syekh terbatas. Beliau harus pulang. Nah, kita kadang melihat beliau bertasbih. Tasbihnya cuma seperti ini. Ya, seperti itu. Taib. Kemudian, para ikhwan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita baca riwayat selanjutnya. Nah, pas azan, silakan. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. حي على الصلاة. حي على الصلاة. الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله. لا إله إلا الله. Ya, kita lanjutkan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang selanjutnya ke-364. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له أوصيك يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك رواه أحمد وأبو داود والنسائي بسند قوي. دري Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda kepadanya, Wahai Mu'adz, aku wasiatkan kepadamu setelah selesai dari setiap salat, janganlah kamu sekali-kali meninggalkan bacaan Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni 'ibadatik. Artinya, ya Allah, bantulah aku untuk mengingatmu, mensyukurimu, dan memperbaiki ibadah kepadamu. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan An-Nasai dengan sanad yang kuat. Para ikhwah, poin pertama dari hadis ini adalah biografi sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Beliau adalah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu wa ardhahu. Dan Mu'adz bin Jabal, beliau wafat pada tahun 18 Hijriah. 18 Hijriah. Berarti memang awal-awal beliau wafat. Nama asli beliau atau nama panjangnya Mu'adz bin Jabal bin Amr bin Aus. Dan beliau termasuk dari kaum Khazraj Al-Ansari. Dan beliau masuk Islam pada umur 18 tahun. Dan beliau ikut perjanjian atau bai'at Al-Aqabah yang kedua. Bai'at Al-Aqabah yang kedua. Dan beliau mengikuti perang bersama Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam seluruhnya. Dan beliau diletakkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah setelah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam menaklukkan kota Mekah agar mengajari manusia Al-Quran dan ilmu agama. Kemudian setelah itu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah peperangan Tabuk ke negeri Yaman untuk menjadi hakim dan gubernur di negeri Yaman. Dan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu wafat di Yordania karena penyakit ta'un amwas di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Penyakit ta'un namanya ada ta'un amwas. Penyakit ta'un adalah penyakit yang menyebar dengan cepat dan belum ada obat penawarnya pada saat itu. Banyak dari sahabat Rasulullah SAW yang meninggal. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda kepadanya, wahai Mu'adz, aku wasiatkan kepadamu. Wasiat adalah pesan penting yang dikerjakan oleh orang yang ingin meninggal. Pesan penting yang dikerjakan, yang disampaikan oleh orang yang ingin meninggal. Aku wasiatkan kepadamu setelah selesai dari setiap sholat. Di sini juga, aku wasiatkan kepadamu setelah selesai dari setiap sholat. Janganlah kamu sekali-kali meninggalkan bacaan. Kata-kata setelah selesai, maksudnya adalah dubur, dubur sholat. Tetapi karena ini doa, maka berarti apa? Hah? Sebelum salam. Ya. Jadi setelah selesai dari setiap sholat itu maksudnya dubur sholat. Dan dibaca sebelum salam. Janganlah kamu sekali-kali. Ini menunjukkan penekanan. Janganlah kamu sekali-kali. Menunjukkan perintah yang ditekankan. Jangan sekali-kali meninggalkan bacaan. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Yang artinya, ya Allah, bantulah aku untuk mengingatmu, mensyukurimu, memperbaiki ibadah kepadamu. Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, dan An-Nasai. Di sana terdapat lafad-lafad yang lain terhadap hadis ini. Dan lafad lainnya menarik. Saya bacakan. Dari hadis riwayat Imam Ahmad, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini kan dari Mu'adz bin Jabal. Riwayat dari Abu Hurairah menarik. Nabi Muhammad SAW bersabda, atuhibbun an tajtahidu fid du'a? Wahai kalian para sahabatku, maukah kalian untuk semangat di dalam berdoa? Artinya, doa yang semangat mau enggak aku kasih kepada kalian? Mau tidak kalian aku kasih doa yang semangat? Ya, semangat dalam berdoa. Maka kata Rasulullah SAW, qulu, ucapkanlah oleh kalian seluruhnya, Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini menunjukkan keistimewaan doa ini. Yaitu, siapa yang membaca doa ini, dianggap dia sudah semangat dalam berdoa. Siapa yang membaca doa ini, dianggap dia sudah semangat dalam berdoa. Dalam riwayat yang lain, terdapat lafaz yang lain lagi. Dan lafaz yang lain ini menunjukkan keistimewaan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbuk." Wahai Mu'adz, demi Allah, sungguh aku sangat mencintaimu. Demi Allah, sungguh aku sangat mencintaimu. Sebentar, saya bacakan hadisnya. Wahai Mu'ad, sungguh aku sangat mencintaimu. Dalam hadis riwayat Imam Abu Daud. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Usika ya Mu'ad. Aku wasiatkan kepada engkau wahai Mu'ad, janganlah sekali-kali engkau meninggalkan di dubur setiap salat mengucapkan doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Yang menarik adalah Mu'adz mendapatkan wasiat ini kepada dari Rasulullah. Ketika Mu'adz meriwayatkan hadis ini, beliau juga mewasiatkan kepada muridnya. Kata Mu'adz ya kepada muridnya, As-Sunabihi, aku wasiatkan kepada engkau wahai As-Sunabihi. Jadi sama. Beliau mendapatkan hadis seperti itu dari Rasulullah, beliau juga sampaikan hadis begitu. Jadi ketika Rasulullah SAW berkata, wahai Mu'adz, demi Allah, sungguh aku mencintaimu. Maka Mu'adz ketika meriwayatkan hadis ini kepada muridnya, begitu juga, wahai As-Sunabihi, sungguh aku mencintaimu. Janganlah engkau tinggalkan di setiap dubur sholat mengucapkan doa tadi. As-Sunabihi ketika meriwayatkan kepada muridnya, yaitu Abu Abdurrahman Al-Hubuli, mengatakan juga begitu. Wahai Abu Abdurrahman Al-Hubuli, aku mencintaimu. Janganlah engkau sekali-kali meninggalkan ucapan, apa? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadat. Nah ini contoh bagaimana para sahabat sangat benar-benar ingin mempraktekkan seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mu'adz mendapatkan dari Rasulullah seperti itu, ketika beliau menyampaikan riwayatnya kepada muridnya juga seperti itu. Muridnya ketika menyampaikan kepada muridnya juga seperti itu, terus seperti itu. Nah, ini menunjukkan hadyus salaf. Petunjuk para ulama salaf seperti itu. Sangat teliti dan sangat ingin mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi, hadis ini banyak lafadznya. Ya, hadis ini banyak lafadznya. Taib. Para ikhwan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hadis ini menunjukkan bahwasanya bacaan ini dibaca sebelum salam. Karena dia berkaitan dengan doa. Lihat, sekarang saya bacakan perkataan Syekhul Islam tentang masalah ini. Kata beliau, "Wad-du'a'u fi akhiri shalah qabla al-khuruji minha masyru'un bis-sunnatil mustafidhah." Doa di akhir salat sebelum selesai dari sholat disyariatkan dengan hadis-hadis yang begitu banyak dan juga ijma' ulama Islam. Wa 'amatul adiyah al-muta'alliqah bis shalah innama fa'alaha sallallahu alaihi wasallam fiha. Dan kebanyakan doa-doa yang berkaitan dengan sholat senantiasa dilakukan oleh Rasulullah SAW saat masih sholat sebelum salam. وَهُوَ اللَّائِقُ بِحَالِ الْمُصَلِّ الْمُقْبِلِ عَلَى رَبِّهِ يُنَاجِي. Dan inilah yang paling cocok bagi orang yang sedang sholat yang menghadap Allah bermunajat kepada Allah. Jadi doanya saat di dalam sholat. Itu waktu yang paling utama untuk berdoa. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini pentingnya meminta kepada Allah kemudahan untuk beribadah. Nah, ini pelajaran. Di sini pentingnya meminta kepada Allah untuk kemudahan beribadah. Ya, karena kita tidak bisa melakukan ibadah jenis apapun sebelum ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kita lanjutkan hadis selanjutnya. Wa an Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin maktubah lam yamna'hu min dukhulil jannati illa al-maut. Rawahu An-Nasa'i wa sahahu Ibnu Hibban wa zada fihi At-Tabarani wa qul huwallahu ahad. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca ayat kursi di setiap selesai dari salat fardu, maka tidak ada yang menghalangi dia untuk masuk ke dalam surga selain belum adanya kematian. Hadis riwayat An-Nasa'i dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Sedangkan At-Tabarani menambahkan dan membaca Qul huwallahu ahad. Poin pertama dari hadis ini adalah biografi Abu Umamah, salah satu sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Umamah Al-Bahili. Beliau terkenal dengan kunyahnya. Namanya adalah Sudai bin Ajlan. Sudai pakai sad. Sudai bin Ajlan bin Wahab Al-Bahili. Dari kabilah Bahilah. Dari kabilah Bahilah. Bagus kasih nama anak Sudai. Sudai. Banjar banget sudah. Sudai. Ada kemarin waktu kajian menikah itu sunnahku, ada disebutkan oleh pemateri yang kedua seorang nama Utuh Kabuau. Ma itu Banjar mana sudah. Utuh Kabuau. Ya. Sudai bin Ajlan bin Wahab Al-Bahili, terkenal dengan kunyanya Abu Umamah, dan beliau wafat pada tahun 86 Hijriah. Dan beliau adalah sahabat yang paling terakhir meninggal di negeri Syam. Dan beliau seorang yang ikut Bai'atul Ridwan. Ini Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an. Baik. Abu Umamah Al-Bahili berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Barang siapa yang membaca ayat kursi di setiap selesai dari sholat fardu. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, ayat kursi maksudnya adalah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, sampai akhir ayat yang disebutnya, yang di dalamnya terdapat penyebutan kata kursi. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Kursinya Allah meluasi seluas langit dan bumi. Dan di sana banyak tafsiran dari ulama salaf apa makna kursi. Dan itu bukan pelajaran kita sekarang. Yang jelas ayat kursi adalah ayat yang di dalamnya terdapat ucapan kursi. Dan itu ayat surat Al-Baqarah ayat 255. Barang siapa yang membaca ayat di setiap dubur sholat. Ini sama, selesai maksudnya adalah dubur sholat. Dan di sini disebutkan dubur sholat fardu. Jelas bahwa ayat kursi pembacaannya hanya pada sholat fardu, bukan sholat-sholat yang lain. Maka tidak ada yang menghalangi dia untuk masuk ke dalam surga selain kematian. Nah, lihat, perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, apa yang dimaksud, ya, apa yang dimaksud tidak ada yang menghalangi dia untuk masuk ke dalam surga selain belum adanya kematian. Jadi siapa yang membaca ayat kursi di setiap dubur sholat, tidak ada yang menghalanginya masuk surga selain belum adanya kematian. Apa maksudnya selain belum adanya kematian? Kita baca perkataan para ulama. Disebutkan oleh Imam Al-Munawi dalam kitab beliau Faidul Qadir bahwa qala tiftazani ya'ni lam yabqa min syara'iti dukhulil jannah illa al-maut wa ka'anna al-maut yamna'uhu wa yaqul la budda min huduri awwalan litadkhulal jannah. Kata At-Tiftazani, seorang ulama, mengatakan tidak tersisa syarat-syarat masuk surga kecuali kematian. Itu yang dimaksud, tidak ada yang menghalangi dia untuk masuk surga selain kematian. Tidak tersisa syarat-syarat masuk surga selain kematian. Seakan-akan kematian berkata, harus aku dulu datang baru kamu bisa masuk surga. Harus kamu mati dulu baru bisa masuk surga. Ini penafsiran yang pertama. Ya. Penafsiran yang kedua, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu yang dikatakan oleh Imam As-San'ani dalam kitab beliau Subulus Salam. Lam yamna'hu min dukhulil jannah illa al-maut wa huwa ala hadzin mudhaf. Ay la yamna'hu illa adamu mautih. Hadzu li dilalatil ma'na alaih. Wakhtussa ayatul kursi bidhalik lima ishtamal alaih min usulil asma was sifat al-ilahiyah wal wahdaniyah wal hayah wal qayyumiyah wal ilm wal mulk wal qudrah wal iradah. Perhatikan. Maksud dari siapa yang membaca ayat kursi setelah selesai sholat fardu, maka tidak ada yang menghalangi dia untuk masuk ke dalam surga selain kematian. Maksudnya adalah, yang saya bicarakan dari tadi, tidak ada yang menghalanginya selain kematian. Apa maksudnya? Yakni, maksudnya kata Imam As-San'ani, tidak ada yang menahannya dari masuk surga kecuali kematian. Artinya, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, setelah dia mati, maka langsung ruhnya bertengger di dalam surga. Itu maksudnya. Ya. Lalu kenapa ayat kursi bukan ayat lain? Maka jawabannya, karena di dalam ayat kursi terdapat nama-nama dan sifat-sifat Allah. Nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat Allah yang ulia. Terdapat uluhiyah Allah. Terdapat kekuasaan Allah. Makanya ayat kursi adalah ayat yang paling agung di dalam Al-Quran. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Kemudian hadis riwayat An-Nasai dan disahihkan oleh Ibnu Hibban, sedangkan dalam At-Tabarani menambahkan dan membaca Qul huwallahu ahad. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, membaca Qul huwallahu ahad di sini adalah berarti setelah membaca ayat kursi. Baca Qul huwallahu ahad. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, riwayat ini dilemahkan oleh sebagian ulama. Ucapan Qul huwallahu ahad, tambahan Qul huwallahu ahad setelah ayat kursi dilemahkan oleh sebagian ulama. Di antaranya Imam Adz-Dzahabi, di antaranya Imam Ibnu Adi dan yang lain-lain. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh Imam Al-Aini, apa hikmah setelah salat baca ayat kursi? Nah, ini penting. Apa hikmah setelah salat membaca ayat kursi? Wal hikmah fi hadza, hikmahnya adalah anna syaitan alaihi la'nah lam yazal yuwaswisu bihi wa huwa fi shalah. Syaitan masih saja mengganggu orang yang sedang salat. Wama qadru ala qat'ihi minas anis shalah. Wama qadira ala qat'ihi minas anis shalah. Dan dia tidak sanggup. Syaitan tidak sanggup untuk memutuskan orang tersebut dari salat. Tsumma lamma faragha yuqbilu ilayhi iqbalan kulliyan hatta yarfa'u fi mu'asmihi atau mu'asmihi fa amara inda dhalika an yasta'idha bil mu'awwidhat minasyaitan hatta la yadhfar alayhi wa la yatamakkan. Ketika dia salat, maka syaitan tetap mengganggunya agar berhenti salatnya. Seketika dia selesai salam sholat, dikhawatirkan itu gangguan masih ada. Agar benar-benar terputus dari gangguan syaitan, maka dianjurkan untuk membaca apa? Ayat kursi. Itu intinya. Ya. Jadi syaitan itu tetap mengganggu manusia meskipun di dalam sholat. Ya. Makanya kan ada sebagian orang kalau lagi sholat, yang asalnya tidak menguap sebelum sholat, pas takbir, Allahu Akbar. Ya. Asalnya tidak ingin menggerak-gerakkan tangan, jadi menggerak-gerakkan. Asalnya tidak ingin memeriksa kunci, jadi memeriksa. Allahu Akbar. Maka pura-pura wibawa pulang. Allahu Akbar. Ya. Ada sebagian orang ketika sholat mencari kunci motor dan dapat. Allahu Akbar. Manalah tadi? Upinanya di Buncu rumah. Habis salam didatangi di Buncu dapat. Berarti itu mencari kunci motor saat sholat. Ada ibu-ibu saat sholat meracik bumbu. Allahu Akbar. Pinanya kecapnya kurang tadi. Sekali dirasai, bujur kecapnya kurang. Ini subhanallah. Ya. Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sana terdapat riwayat lain, setelah membaca ayat kursi maka membaca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Ya, sebanyak satu kali, kecuali ketika sholat maghrib dan sholat subuh. Membaca tiga kali. Itu hadisnya sahih. Ya, itu hadisnya sahih. Baik. Kita lanjutkan hadis selanjutnya. Hadis 348. Wa an Malik bin al-Hurayth radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Dari Malik bin al-Huwairits radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat." Hadis riwayat Al-Bukhari. Biografi perawi dari hadis ini adalah Malik bin al-Huwairits. Malik bin al-Huwairits, nama aslinya Malik bin al-Huwairits al-Laythi. Dapat kunyah dari Rasulullah Abu Sulaiman. Kunyahnya bagus ini, Abu Sulaiman. Dan wafat pada tahun 74 Hijriah. Dan beliau termasuk pemimpin pemuda yang datang ke kota Madinah bersama 20 pemuda untuk belajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemuda untuk belajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah 20 hari, maka disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang karena mereka pada rindu terhadap keluarganya, istri-istrinya, ataupun orang tuanya. Maka kata Rasulullah SAW, "Irji'u, pulang kalian dari kota Madinah ini, ke kampung kalian. Fakunu fihim, tinggallah kalian bersama mereka, orang kampung. Wa'allimuhum, ajari mereka ilmu-ilmu agama. Wasallu, dan sholatlah bersama mereka. Fa'idha hadaratis salah, falyu'adzin lakum ahadukum waliyummakum akbarukum. Jika telah datang waktu sholat, maka salah seorang dari kalian hendaklah mengumandangkan azan, dan yang paling tua umurnya hendaklah dia menjadi imam." Ya, ini menunjukkan bahwasanya Malik bin al-Huwairits adalah seorang penuntut ilmu, meninggalkan kampungnya, pergi kota Madinah untuk belajar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Malik al-Huwairits radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat." Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis ini menunjukkan bahwasanya kita wajib mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sholat kita. Ya. Dan tidak sempurna sholat seseorang kecuali mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini memberikan pelajaran kepada kita, maka kita harus mempelajari tata cara sholat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadisnya mudah, insya Allah tidak terlalu banyak permasalahan di dalamnya. Hadis selanjutnya. Malam ini kita habiskan bab ini. Ya, karena bab selanjutnya kita akan bahas bab sujud tilawah pekan depan. Di bab terbaru. Kalau ini kan bab sifatus salah. Bab sifat salat. Pekan depan insya Allah kita bab terbaru, bab sujud tilawah. Dan saya berharap kepada bagian dakwah untuk membuat flyernya. Sehingga yang mulai malas-malas kembali datang. Biasanya kan kalau sudah ketinggalan, aku ketinggalan jauh sudah. Bingung aku hadirnya. Nah ini padahkan bahwa ini bab baru, bab sujud sahwi, ya, bab sujud sahwi, bukan sujud tilawah, bab sujud sahwi. Makanya saya habiskan malam ini insya Allah dua hadis ini. Hadis yang ke-349. Wa an Imran bin Husain radhiyallahu anhu qala li an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Shalli qa'iman, fa in lam tastati' fa qa'idan." فَإِنْ لَمْ تَسْتَتِفَ عَلَى جَنْبٍ رَوَاهُ الْبُخَارِ. Dari Imran ibn Husain radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda kepadaku, "Salatlah kamu sambil berdiri, apabila tidak sanggup Apabila tidak mampu maka sholatlah sambil duduk. Apabila tidak mampu maka sholatlah sambil berbaring miring ke lambung kanan. Dan apabila tidak mampu maka sholatlah dengan memakai isyarat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Biografi perawi dari hadis ini adalah Imran bin Husain. Nama beliau adalah Imran bin Husain bin Ubaid. Ubaid bin Khalaf. Seorang imam panutan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kunyahnya Abu Nujaid. Bagus nih. Anak laki-laki dinamakan Nujaid. Abu Nujaid. Beliau ini masuk Islam bersamaan dengan Abu Hurairah. Tahun berapa? Ke-7 Hijriah. Ya, di peperangan atau di pada tahun peperangan Khaybar. Ya, di tahun ke-7 Hijriah. Imran bin Husain. Taib. Imran bin Husain radhiyallahu anhu wafat pada sebentar. Imran bin Husain radhiyallahu anhu wafat pada tahun 52 Hijriah. Beliau memiliki hadis sekitar 180 hadis. 180 hadis. Baik. Dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, "Salatlah kamu sambil berdiri." Para ikhwah, salatlah sambil apa? Berdiri. Ini menunjukkan asal hukum salat adalah berdiri. Tidak diperbolehkan duduk jika mampu berdiri, bahkan tidak sah duduk jika mampu berdiri. Apabila tidak mampu, maka sholatlah sambil duduk. Jelas ini. Apabila tidak mampu, maka sholatlah sambil berbaring, miring. Ya, sambil berbaring. Dan apabila tidak mampu, maka sholatlah dengan memakai isyarat. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di sini banyak permasalahan yang kita bisa pelajari. Yang pertama, hadis ini menunjukkan tata cara sholat orang sakit. Hadis ini menunjukkan tata cara sholat orang sakit. Tata caranya adalah jika tidak mampu berdiri, boleh duduk. Jika tidak mampu duduk, boleh berbaring. Ini tata caranya. Pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah bahwa di dalam sholat wajib, maka rukun untuk berdiri. Di dalam sholat wajib, maka rukun untuk berdiri. Kecuali jika tidak sanggup berdiri. Jadi kalau seandainya dia mampu berdiri meskipun megang tongkat, tetap apa? Wajib untuk berdiri. Ya. Itu di dalam sholat wajib. Ataupun kalau seandainya dia bersandar, kuatnya dia bersandar sholatnya, maka wajib tetap untuk berdiri. Jika tidak sanggup berdiri, baru dia duduk. Ya, baru dia duduk. Duduk sambil sholat. Dan duduknya bersila. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh Aisyah, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli mutarabbian. Aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam salat sambil bersila, duduk bersila. Baik. Itu pas lagi takbiratul ihram sambil duduk bersila, Allahu akbar. Sekarang ruku dan sujudnya bagaimana? Maka dengan menundukkan kepala. Dan dianjurkan sujud lebih rendah dibandingkan rukuknya. Ya. Dan dibanding sujud lebih rendah dibandingkan rukuknya. Baik. Masih di dalam tidak bisa berdiri tapi masih duduk, masih dalam masalah itu. Jika dia mampu sholat berdiri tetapi sendirian dan duduk saat berjamaah, maka mana yang dia pilih? Kalau sholat sendirian, dia mampu berdiri. Kalau sholat berjamaah, dia tidak sanggup berdiri. Karena mungkin imamnya lama. Apalagi ada imam kadang-kadang subuh dua lambar pulang. Siapa tuh imamnya? Ada yang menjawab pian di belakang. Ya. Maka pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mana yang dia pilih? Sholat sendirian bisa berdiri ataukah sholat berjamaah tapi duduk? Dan dia laki-laki. Kira-kira pian pilih mana? Maka jawabannya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa menghadiri sholat berjamaah pahalanya tidak bisa ditanding dengan sholat berdiri sendirian. Menghadiri sholat berjamaah sambil duduk, pahalanya tidak bisa ditanding dengan sholat berdiri tapi sendirian. Maka ini pendapat yang kita ambil. Ya, baik. Keadaan yang ketiga untuk sholat orang yang sakit adalah jika tidak mampu duduk maka dia berbaring, miring. Ya, kata-kata berbaring di atas sisi badannya tidak disebutkan kanan atau kiri. Maka boleh dua-duanya. Tetapi pendapat yang lebih kuat adalah kalau seandainya dia ingin miring, maka dia mengambil posisi yang paling mudah baginya. Posisi yang paling mudah baginya. Kalau ternyata sama, ke kanan mudah, ke kiri mudah, maka dia mengambil ke bagian kanan. Itu urutannya. Antum enggak catat. Catat ya. Martabat yang ketiga, kedudukan yang ketiga, orang yang sholatnya sakit adalah apabila tidak mampu duduk maka dia berbaring miring. Ucapan miring belum ada dalil apakah ke kanan ataukah ke kiri. Maka boleh dia ke kanan dan dia boleh ke kiri. Dan yang paling utama apa tadi? Yang paling utama, yang paling mudah. Kalau dua-duanya mudah, maka yang paling utama ke kanan. Begitu urutannya. Jangan sampai salah catatannya. Saya ulangi? Ulangi tidak? Ulangi. Tahapan sholat orang sakit. Yang pertama, jika mampu berdiri, tetap wajib berdiri. Meskipun bersandar dengan tongkat, bersandar dengan dinding, wajib berdiri. seperti yang sekarang tersebar di sosial media, ya, tidak sakit tetapi alam gempa. Maka beliau berpegang, tetap berdiri. Ya, ini keadaan pertama. Keadaan kedua, jika tidak sanggup berdiri, maka pada saat itu dia duduk. Ustadz, kata-kata tidak sanggup apa? Tidak sanggup maksudnya bisa bersifat darurat, bisa bersifat hajat. Darurat apa? Darurat adalah sebuah keadaan yang apabila manusia sampai pada keadaan itu, dia bisa cacat atau mati. Itu darurat. Jadi jangan mudah-mudah berkata darurat. Kemarin hari Ahad tuh ada yang nanya di Majelis Taklim Ar-Rahmat. Saya meminjam uang di bank karena darurat. Maka saya katakan, pian hendak matikah kalau kada meminjam? Enggak. Ya. Ini sama juga yang fatwa menyimpang tentang bolehnya bekerja di bank konvensional selama belum mendapatkan pekerjaan yang layak dengan alasan darurat. Darurat itu adalah apabila seseorang sampai pada sebuah keadaan, kalau dia tidak mengerjakan, dia mati atau cacat. Atau punya hajat. Punya apa? Hajat. Hajat adalah sebuah keadaan yang apabila manusia sampai padanya, maka dia akan sangat sulit hidupnya. Sangat menyulitkannya. Itu namanya hajat. Di dalam agama Islam itu ada namanya hal-hal yang daruriyat, yang darurat. Hal-hal yang hajiyat, yang hajat. Dan hal-hal yang tahsiniyat. Hal-hal pelengkap. Primer, sekunder, tertiar. Ya, baik. Kita lanjutkan. Kalau tidak mampu berdiri, berarti dia wajib duduk. Dan duduknya, pendapat yang lebih kuat yang kita ambil tadi apa? Sambil bersila. Nah, ini karena yang dilakukan oleh Rasulullah. Dan karena lebih mudah bagi yang sakit. Ya. Yang ketiga, dan tadi sudah kita sebutkan bahwasanya, apabila seorang mampu sholat sendirian sambil berdiri, tetapi kalau berjamaah dia tidak mampu karena mungkin lama. Maka mana pendapat yang diambil? Tetap sholat berjamaah. Baik. Sekarang tahapan ketiga, derajat orang sholatnya orang yang sakit. Yaitu kalau tidak mampu duduk, maka dia boleh berbaring. Berbaring dengan miring bagian salah satu sisi dari tubuhnya. Di dalam hadis tidak disebutkan apakah berbaring ke kanan atau berbaring ke kiri. Maka dia mengambil yang paling mudah. Ini tahapan pertama. Kalau sama-sama mudah, maka dia mengambil yang paling kanan. Nah, begitu. Tahapan yang keempat, betul ya? Yang keempat. Kalau seandainya dia tidak sanggup untuk sebelumnya, kalau seandainya dia sholat sebelum yang keempat, dia sholat sambil berbaring, maka bagaimana rukuknya dan sujudnya? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya dia berbaring, tetap saja dia berusaha menggerakkan kepalanya, ya, menggerakkan kepalanya untuk rukuk dan lebih rendah lagi untuk sujud. Nah, sama. Sesuai dengan kemampuannya. Baik. Tahapan yang keempat yaitu ketika seorang sakit, sholatnya sambil berbaring, maka kakinya dihadapkan ke arah kiblat. Ya, kakinya dihadapkan ke arah kiblat. Jadi begini, ini kiblat sana, maka kepalanya di sebelah sana, kakinya sebelah sini. Ya, dan dianjurkan kepalanya diangkat sedikit agar dia bisa melihat kiblat. Jadi kalau seandainya dia bangun, dia langsung apa? Langsung menghadap, seperti menghadap kiblat. Ya. Kalau seandainya susah, maka sholatlah sesuai dengan kemampuannya. Karena Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Baik. Kalau tidak bisa bergerak apa-apa, tapi masih sadar. Seperti orang apa? Hah? Stroke apa namanya? Total. Koma itu gak sadar lagi. Gak bisa diajak ngomong. Dia masih sadar, bisa diajak, tapi gak bisa bergerak. Ya, ke kanan gak bisa. Pokoknya cuma otaknya jalan. Gak bisa bergerak. Maka sebagian ulama mengatakan, ada yang mengatakan bahwasanya dia mengedip-ngedipkan matanya. Sebagian ulama mengatakan, dan ini pendapat yang saya lebih condong kepadanya, dia beribadah dengan hatinya. Karena tidak ada syariat sholat kedip-kedip mata. Ya, tidak ada syariat sholat kedip-kedip mata. Nah ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Sekarang kita membicarakan orang yang sholat di atas kursi. Bagaimana dia di safnya. Di atas kursi. Apabila seorang yang sholat di atas kursi, jika mampu, ini yang pertama, jika mampu bertakbiratul ihram sambil berdiri, maka dia lakukan. Kalau tidak, maka sambil duduk. Kalau tidak, maka sambil duduk. Itu satu. Yang kedua, dia meletakkan kedua tangannya di atas kedua lututnya saat ruku. Dan dia merubah posisi tangannya saat sujud. Jadi kalau seandainya orang dia sholat sambil duduk, dia ruku kan begini. Kalau ingin sujud, dia merubah posisi tangannya. Entah ke kursi, entah begini. Yang penting dia merubah posisi tangannya. Sehingga terlihat bedanya antara sholat, antara rukunya dan sujudnya. Paham ini? Baik. Jangan sampai salah tulisannya. Saya ulangi. Jika seorang yang sholatnya di atas kursi, maka jika dia mampu bertakbiratul ihram sambil berdiri lalu kemudian duduk, itu dia lakukan. Tapi kalau memang tidak mampu sama sekali, maka bertakbiratul ihramnya pun sambil duduk tetap. Ya, saat sujud maka dia memegang saat ruku dia memegang jari jemarinya kedua lututnya, dan dia merubah tangannya saat sujud, entah memegang apa, sehingga terlihat beda antara ruku dan sujud. Taib. Kalau seandainya ada orang mampu berdiri, tidak mampu sujud, tidak mampu ruku, maka bagaimana harus dia lakukan? Ada gak orang seperti itu? Ada. Mampu berdiri, gak mampu ruku, gak mampu sujud. Maka dia sholat tetap sambil berdiri. Ruku sujudnya sambil berdiri. Ya. Ruku sujudnya sambil berdiri. Mungkin direndahkan, direndahkan lagi. Ya, rendahkan, rendahkan lagi. Seperti itu. Itu yang kedua. Yang ketiga. Jika dia tidak mampu duduk, maka sholatlah sambil berdiri. kemudian rukuklah. Jika dia ingin sujud, maka duduk di atas kursi. Ya, duduk di atas kursi. Jadi dia jika ingin tidak sanggup sholat sambil duduk, maka berdirilah. Lalu apa? Rukuklah. Lalu kalau ingin sujud tidak sanggup, maka duduklah di atas kursi. Nah, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang bagaimana sifat dia di dalam safnya? Kalau dia duduk dia sholat dengan di atas kursi. Yang diratakan dengan saf kursinya, bukan kakinya. Jadi kalau saya sholat pakai kursi, maka yang diratakan adalah kaki kursinya, bukan kaki sayanya. Paham ini? Kenapa? Karena kalau seandainya yang diratakan kaki saya, maka kursinya akan ke belakang, mengganggu orang yang sholat di belakang. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hadis yang ke-350. Hadis yang terakhir dalam bab sifatus shalah. Wa an Jabir radhiyallahu an anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala lil maridin shalla ala wisadah farama biha wa qala shalli ala al-ard in istata'ta wa illa fa'umi ma'an waj'al sujudaka akhfadu min ruku'ik rawahu al-Buhayhaqi bi sanadin qawi walakin sahaha Abu Hatim waqfahu. Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berbicara dengan orang yang sakit dan ia salat di atas bantal, maka beliau pun melempar bantal itu dan bersabda, salatlah di atas tanah bila kamu sanggup, apabila tidak sanggup maka berisyaratlah dengan satu isyarat dan jadikan sujudmu lebih rendah daripada rukukmu. Hadis riwayat Al-Baihaqi dengan sanad yang kuat, namun Abu Hatim mensahihkan kemauqufannya. Pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, bahwa hadis ini maksudnya Nabi Muhammad SAW pernah berbicara dengan orang yang sakit dan ia sholat di atas bantal. Pada ikhwah, sholat di atas bantal maksudnya adalah orang ini dia sholatnya sambil berbaring dan berbaringnya di atas bantal. Bisa juga yang dimaksud dia sholat di atas kasur. Nah, jadi ada dua, bantal, memang bantal untuk kepala atau kasur. Lalu beliau pun melempar bantal itu dan berkata, sholatlah di atas tanah. Artinya tetap kamu berbaring dan berbaringlah di atas tanah. Bila kamu sanggup, apabila tidak sanggup maka berisyaratlah dengan satu isyarat. Berisyaratlah dengan satu isyarat, maka maksudnya di sini adalah memberikan isyarat dengan kepalanya. Memberikan isyarat dengan kepalanya. Tidak sebagian orang mengatakan memberikan isyarat dengan jari telunjuknya. Jadi kalau seandainya dia ingin ruku, dia ingin sujud, enggak. Bukan dengan jari telunjuknya, tapi dengan kepalanya. Dengan satu isyarat, dan jadikanlah sujudmu lebih rendah daripada rukukmu. Nah, tetapi hadis ini mauquf. Hadis mauquf adalah hadis yang sampai kepada siapa? Sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja. Jadi hadisnya tidak terlalu kuat, maka saya tidak bisa mengambil hukum darinya. Alhamdulillah selesai pembicaraan kita terhadap hadis-hadis yang ada di dalam kitab Sifatus Shalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Bulughul Maram ini. Alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan terhadap ustaz dan keluarga. Amin. Dan semoga yang berdoa dan seluruh kaum muslimin juga demikian. Setelah selesai sholat subuh dan asar, apakah langsung baca zikir pagi dan petang atau menyelesaikan zikir setelah sholat? Waktu berzikir pagi dan petang untuk pagi sebelum terbit matahari. Untuk sore sebelum terbenam matahari. Seyogianya seperti itu. Berarti apabila seseorang setelah sholat subuh berzikir setelah sholat subuh, kemudian dia pulang ke rumah, dia kerjakan aktivitas yang lain. Yang penting sebelum terbit matahari dia sudah membaca zikir pagi. Jadi tidak mesti harus membaca zikir pagi setelah zikir sholat subuh. Begitu juga zikir petang, tidak mesti setelah zikir setelah sholat asar. Tapi boleh, yang penting sebelum terbenam matahari. Paham ya? Pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Wallahu a'lam. Adakah batasan waktu untuk membaca zikir pagi dan petang? Sudah saya bahas tadi. Bolehkah membaca zikir pagi, petang sambil berjalan atau melakukan kesibukan dalam bekerja? Yang jelas kalau ditanya boleh, maka jawabannya boleh. Tetapi seorang yang berzikir hendaklah dia mengkhusyukkan hatinya terhadap apa yang dia baca sehingga zikirnya bermanfaat. Wallahu a'lam. Apabila saat zikir namun mata nengok-nengok ke jamaah sekeliling, apakah masih mendapatkan keutamaan terhapus dosa sebanyak buih di lautan? Gasan apa nengok-nengok dulu? Ya. Mungkin celengan belum di atau apa. Yang jelas ya, siapa yang berzikir setelah selesai sholat, kemudian zikirnya lengkap sesuai sunnah Rasul, dijanjikan seperti itu. Adapun jika zikirnya tidak khusyuk atau tidak memahami apa yang dibaca, maka tentunya berbeda dengan orang yang zikirnya khusyuk. Ya, tetapi pahala tetap saja dia akan mendapatkan sebagaimana yang dijanjikan dalam hadis tadi. Wallahu a'lam. Dan jawaban saya seperti ini bukan berarti meremehkan zikir sehingga orang boleh zikir lihat sana, lihat sini. Ya, yang semestinya zikir adalah dia khusyuk, tidak membaca membaca dan memahami apa yang dibaca dari zikirnya tersebut. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik wa fiik barak. Apakah orang yang sholat tetapi tidak memahami apa yang dibaca sejak takbiratul ihram sampai salam, atau hanya memahami sebagiannya saja, dihukumi sebagai orang yang mabuk, yang orang mabuk yang sholat dan masuk ke dalam ayat larangan sholat dalam kendaraan dalam keadaan mabuk? Jazakallahu khairan. Ini tidak benar. Ya. Orang mabuk. Dan mabuk dia tidak bisa memahami apa yang dibacanya. Bukan hanya sekedar memahami, dia tidak faham apa yang dia baca. Dia tidak sadar. Beda dengan orang yang membaca bacaan cuma tidak paham bacaan. Jangan disamakan. Jangan-jangan ada yang nyebar syubhat nih seperti ini. Iya kah? Ini tidak benar. Ya. Orang mabuk maka beda dengan orang yang tidak paham. Jangan terlalu diberatkan kaum muslimin. Kita iya menganjurkan kepada kaum muslimin agar memahami apa yang dibaca karena semakin membuat kekhusyuan. Tetapi ya, apabila seorang yang membaca bacaan sholat kemudian dia belum paham, dikatakan seperti orang mabuk, ini tidak benar. Ayatnya memang berbunyi hatta ta'lamu ma taqul ma yaqul hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kalian sadar apa yang kalian ucapkan. Orang mabuk dia tidak sadar apa yang dia ucapkan. Sedangkan orang yang tidak paham bacaan, dia sadar yang dia ucapkan cuma belum paham dan dianjurkan untuk memahaminya. Jangan terlalu berlebihan ngambil-ngambil ayat secomotnya, seenaknya. Itu biasanya itu dilakukan oleh orang-orang nyebarkan pemahaman sendiri belum ada dalil. Ya. Buktinya para ikhwah di zaman para sahabat ketika mereka berdakwah kemudian menaklukkan negeri-negeri yang bukan negeri Arab. Maka artinya apa yang dibaca tidak paham. Mereka tidak pernah mengucapkan statement seperti ini. Siapa yang tidak paham membaca bacaan sholat seperti orang mabuk. Sholatnya orang mabuk. tidak manfaat. Ini tidak benar. Kita tetap mengatakan dianjurkan untuk memahami apa yang dibaca. Tetapi dihukumi dia seperti orang sholat, orang mabuk yang sholat, ini tidak benar. Tidak benar. Saya baru tahu nih kalau ada syubhat seperti ini. Ya. Barakallahu fikum wa fik barak. Apakah ada zikir setelah sholat sunnah? Zikirnya cuma dalam hadis Tsauban. Ya, karena Rasulullah SAW idan sarafa min salati, Nabi Muhammad SAW jika telah selesai dari sholatnya, istaghfara thalathan wa yaqul Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Jika telah selesai sholatnya, maka beliau mengucapkan istighfar sebanyak 3 kali, kemudian mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Itu saja untuk sholat sunnah. Adapun bacaan ayat kursi, bacaan tasbih, tahmid, takbir, kemudian membaca ayat-ayat yang lain, maka ini belum ada di dalam sholat sunnah. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik wa fiik barak. Jika tidak berdoa atau berzikir setelah sholat, maka dia disifati sombong. Saya pernah mendengar seperti itu. Betulkah Ustaz? Maka jawabannya begini. Ayat jangan seenaknya diletakkan. Betul, siapa yang tidak berdoa sombong. Tapi masalahnya sekarang, berdoa setelah sholat secara rutin dikhususkan. Ini perlu dalil. Ya, ini sebagian orang seenaknya ngasih hukum tuh seenaknya, subhanallah. Ayatnya umum. Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Rabb kalian berfirman, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku kabulkan bagi kalian. Perintah untuk berdoa. Kemudian Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan dirinya tidak mau berdoa kepadaku, niscaya dia akan masuk ke dalam neraka jahanam dengan hina. Taib. Ayat ini umum. Bukan doa setelah sholat. Jadi jangan dikatakan siapa yang tidak berdoa setelah sholat maka dikatakan sebagai orang yang sombong. Paham gak pendalilannya? Ini ngawur pendalilan seperti ini. Tidak benar. Ayat umum dibawa kepada keadaan khusus. Makanya kita katakan, kalau ada dalam masalah fikhiyah, agama, cari dalil. Cari kebenaran dalil. Cari sisi pendalilan yang benar terhadap dalil tersebut. Itu 3 tahapannya. Cari dalil, cari kebenaran dalil, cari sisi pendalilan yang benar. Karena kadang dalilnya benar, kemudian ada dalil, dalilnya benar, tetapi sisi pendalilannya salah. Sama kayak tadi yang saya sebutkan. Jadi jangan seenaknya meletakkan dalil seenak perutnya sendiri. Bolehkah menggunakan cadar ketika sholat di masjid dikarenakan pendeknya penghalang atau hijab antara laki-laki dan wanita sehingga masih terlihat oleh laki-laki yang bukan mahram? Maka saya katakan iya, dianjurkan demi mencegah godaan. Ya, demi mencegah godaan dan fitnah yang tersebar. Karena nanti laki-lakinya sholatnya pada di belakang berataan. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini memang di Indonesia perlu waktu, perlu waktu. Saya kajian beberapa kali di tempat-tempat resmi ya, di kantor-kantor. Maka untuk mengadakan hijab itu sulit. Padahal saya termasuk orang yang paling berat dan paling pernah kajian di Jakarta besar kajiannya yang hadir banyak, saya sampai batalkan. Bu, tidak pakai hijab batal. Padahal yang hadir ribuan orang. Ini batal. Saya harus dikasih hijab. Walau untuk saya sendiri. Tapi ternyata kalau di kantor-kantor besar susah. Pernah kajian di aula resmi. Kemudian saya wajibkan pakai hijab. Setelah itu 2 tahun tidak diundang. Nah, ini jadi pemikiran tersendiri. Ya. Jadi tetap kita pelan-pelan. Pelan-pelan untuk di